Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini malam Jumat tanggal berapa ini? 28 Jumadil Akhir, Jumadil Tsani 1441 Hijriah atau tanggal 20 Februari 2020. Ya, ini bukan waktu ya. Jangan terbiasa dengan cocokologi ataupun terbiasa dengan gaduk-maduk ataupun dengan apa? Dengan apa? Bukan. Tatoyur. Dengan tatoyur. Jadi kalau misalnya ada yang tadi menikah 20 ya 02 2020, maka dia akan mendapatkan 20 anak. Enggak seberapa. Ini anak-anak banyak. Ya. Itu enggak benar. Saya sebutkan di sini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kita sampai pada halaman 126 tentang pembahasan apa? Apa yang bisa diambil dari ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Yang kelima. yang ketujuh sekarang. Sabian, yang ketujuh. Annahu ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wal amru biyadihi wa ala hadi wa ala hada fa idza ra'ayna ghaniyan qulna hada laysa min kasbihi hada laysa min kasbihi ya'ni laysa li mujarradi kasbihi wa illa la shakka anna al kasba lahu atharun lakinnahu biyadillahi azza wa jal. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Siapa di sini anak ketujuh? Cung. Ada anak yang ketujuh? Tidak ada. Ada ya? Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barokah kepada orang tua antum. Antum lihat sekarang, tujuh anak itu sekarang langka, barang langka. Maka Allah Azza wa Jalla memudahkan mempunyai anak-anak yang banyak. Sabian yang ketujuh, annahu ta'ala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Bahasanya Allah Ta'ala membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan mentakdirkannya. Allah mendatangkan rezeki kepada orang yang Allah takdirkan. Ya, Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Sehingga di sini kaitannya yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ay anna rizqal ibad laisa yatawazu. Laisa apa? Fi tabaqul wahid. Jadi rezekinya manusia itu bukan pada tingkatan yang sama, satu tingkatan. Beda tingkatannya. Berbeda-beda. Paham sampai di sini? Atau ada yang Allah berikan rezeki banyak hartanya dan semoga baik baginya. Ada juga yang Allah sedikitkan rezeki baginya dan itu baik baginya. Yang membedakan antara keduanya apa? Yang membedakan antara keduanya apa? Ayo, barokah. Makanya di sini fal amru biyadihi. Perkara urusan tentang rezeki itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini ada oh iya, ayo. Tah, dan masa. Kalau sini kan. Sini ya. Si Frisky. Nah. Fa'ala hadza fa idza ra'ayna ghaniyan. Maka dengan ini kalau kita itu lihat ya, jika kita lihat ghaniyan, orang yang kaya, kulna, kita katakan hadza laisa min kasbihi, ini bukan dari hasil jerih payahnya. Apa yang benar? Itu bukan hasil dari jerih payahnya. Kayak misalnya ada orang mendatangi antum. Nah, kalau Indonesia kan di sini modelnya apa? Orang yang punya Alphard itu orang kaya. Orang yang punya Pajero, panas jabunyuru, kaya. Itu katanya standarnya, standar orang kaya itu di sini kayak gini. Seperti itu. Nah, tapi kita katakan hadza laisa min kasbi, itu bukan jerih payahnya. Bukan hasil dari jerih payahnya. Yani laisa limujarrad kasbi, artinya apa? Bukan hanya dari dianya. Dia jerih payahnya saja dia itu mendapatkan yang seperti itu. Ya. Wa illa la syakka anna kasbalahu atharun. Ya. Kalau tidak, tidak diragukan lagi bahwasanya jerih payah itu pasti ada pengaruhnya. Antum mau pinter, ya belajar. Antum mau ngerti bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Harus kerja keras. Itu namanya apa? Jerih payah. Ya. Lakinnahu biyadillahi ajajal. Namun di sini hakikatnya, apa yang antum lakukan, hasil akhirnya adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka anak katakan kepada antum sekalian, meskipun antum punya kekuatan, meskipun antum punya keinginan, meskipun antum punya tekad yang tinggi untuk belajar bahasa Arab, untuk memahami agama Islam ini dari bahasa Arab, tapi ketika antum itu tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman, maka antum enggak akan bisa paham-paham. Mau diganti gurunya, mau diganti daurahnya, mau diganti kitabnya, mau diganti tempatnya, itu enggak ngaruh, enggak ngefek. Tetap selama antum tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar antum diberikan pemahaman tentang bahasa Arab, antum selama-lamanya tidak akan paham bahasa Arab. Paham ya? Karena intinya di sini semuanya adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kok kenapa antum menyandarkan kepada manusia? Kok kenapa antum tuh terlalu berharap dengan manusia? Pada ustadznya berharap, ustadz tolong saya diajari. Iya, saya ngajari. Ini hanya berapa persennya, tapi selebihnya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang memberikan hasil akhir. Antum faham atau tidak faham, itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kehendaknya ana lemah. Ana menginginkan antum itu bisa dengan caranya. Caranya ana. Caranya dengan apa? Antum belajar. Setelah antum belajar, ana kasih pertanyaan. Tapi kalau kemudian setelah kasih pertanyaan, antum tambah baper, tambah enggak belajar, ya antum nanggung sendiri. Paham maksudnya sih? Kontekstualnya, ketika antum diberikan pertanyaan, itu semuanya adalah tasyi, motivasi, bukan untuk menjatuhkan antum. Tidak ada yang senang kalau misalnya ayo jawab, enggak bisa jawab, kemudian ustaznya jatuhin. Enggak ada istilahnya jatuhin, Mas. Kita belajar. Ini antara bisa dan tidak bisa itu wajar. Salah dan benar itu wajar. Tapi kalau kemudian antum itu apa? Merasa antum egonya tinggi. Enggak menyadari bahwasannya. Memang antum belum bisa. Dan kemudian ego itu seolah-olah diinjek-injek terus. Enggak akan bisa. La yanalul ilma mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang malu dan orang yang sombong. Selama-lamanya. Ana masih ingat datang pertama kali ke Syekh Abdul Bari Habibullah mengatakan, Indonesia awal marah akhir marah. Ya Allah Ta'ala, khut kitabat. Itu dari Indonesia kan? Nah, paling datang pertama dan terakhir. Enggak balik lagi. Nah, sini, ambil kitabmu. Kasih hadiah kitab. Saat itu jadi kayak cambuk buat ana. Saya mengatakan seperti itu karena ana datang dari 60 km saat itu. Setiap hari. Dan saat itu ana harus bayar taksi. Dari Abu Dhabi, kota, ke tempatnya beliau 60 km. Dan itu jarak yang tidak, kalau di sana gampang ya. Ngeng itu. Ya, 120-140 masih bisa. Di sini kan, ini Solo Mas. Setiap hari. Mana? Ya, subhanallah. Jadi ketika antum membayangkan itu saja, itu sudah beda. Kenapa? Karena ketika di sana Allah memberikan ini loh, yang mudah bagimu seperti ini. Begitu juga antum di sini, yang mudah bagi antum di sini seperti ini. Jadi jangan pernah mengeluh. Ya, menyamakan, wah kalau di sana kayak gini, kalau di sana, ya kalau, gak usah berbicara tentang kalau. Apa yang di sini alhamdulillah Allah berikan ini yang terbaik buat kita. Paham enggak di sini? Ya. Kita lanjutkan. Saminan. Yang ke-8, annahu ta'ala yudayyiqu 'ala man yasha. Begitu juga Allah taala itu menyempitkan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan. Ada orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang sehat, perawakannya gede, tinggi besar. Ya bukan tinggi kurus ya. Ini gak ada tinggi besar. Nah, gak ada yang kecuali Wijay. Tapi ini bukan Wijay juga. Nah, ada yang lebih besar dari Wijay lah. Benar-benar, Masya Allah. Terutama kayak Teh. Soleh, apa ini? Insya Allah itu lebih tinggi dari semua yang antum yang lebih tinggi dari sini. Mungkin hampir 2 meter. Tinggi, tinggi sangat. Dan ketika berjalan bersama ikhwan-ikhwan, beliau itu menunduk. Menginginkan buat bukan gini. Gak ada kayak gitu. Beliau dengan imamahnya jalannya seperti ini juga untuk ketaudaan. Nah, dan di sini dijelaskan annahu ta'ala yudayyiqu 'ala man yasha. Allah itu menyempitkan kepada orang yang Allah kehendaki. Fa in qala qa'il. Dan kalau ada orang yang berkata, Wa hal hunaka sababun ghairu kasbil insani ad-dunyawi li sa'ati rizqi? Nah, kalau ada yang punya pendapat seperti ini, apakah ada sebab selain dari jerih payah manusia yang berkaitan dengan materi duniawi untuk bisa mendapatkan keluasan rezeki? Ada enggak? Artinya apa? Dia berpendapat bahwasanya keleluasaan rezeki itu didapati dengan jerih payah. Ada enggak selain jerih payah manusia? Ya. Paham enggak? Kulna, kita katakan nam minha silaturrahim. Ya, selain jerih payah yang bisa ya, menjadikan rezeki antum itu menjadi lapang, itu adalah silaturrahim. Apa? Silaturrahim. Sekarang ana bertanya kepada antum, ana mengunjungi misalnya, ana mengunjungi Mas Sugeng, apakah kemudian ini silaturrahim? Bukan, ini ziarah. Antum bedakan ziarah, silaturrahim, wa ad-duyuf. Ada perbedaannya. Doif, yang disebut doif, tamu, menurut Syekh Soleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan ad-doif alladhi ja'a min kharijil madinah wa laysa min nafsil madinah, adalah orang yang datangnya dari luar kota, bukan sama kota. Kalau sesama satu kota itu namanya zair, pengunjung mas, pengunjung itu hukum aslinya. Makanya tamu-tamu yang mendapatkan hak untuk 3 hari dijamu oleh tuan rumahnya itu adalah tamu yang datangnya dari luar kota, luar kota, bukan sama desa, apalagi tonggo sebelah. Jaluk terus bangkrut. Jenengan bukan tamu mas, jenengan itu sederek iku lho. Beda. Ini beda. Dan ini istilah yang buat antum, sebagian dari antum mungkin ini baru, tapi ketahuilah bahwasanya ini adalah yang rajih seperti itu. Membedakan antara yang rajih dan itu juga silaturahim. Silaturahim, silah. Silah itu artinya apa? Hubungan. Rahim adalah satu rahim, hubungan satu rahim. Adalah yang punya kerabat. Kan Ustaz, rahim dengan Nabi Adam sampai sana kan kita saudara. Nggih Mas, pinter jenengan Mas. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu. Bukan itu yang maksudnya. Maksudnya di sini man ahabba an yabsutalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pas, perbandingannya pas. Kalau antum belum ngerasain, jadi Mas Yud, terjemahnya Mas Yud, hadisnya Mas Yud. Terus, terus, rasa direm. Kok langsung Zal apa Zal? Hah? Burung? Fris? Oh Fris? Raisa tak strap. Terus? Macet meneh, alah ya Allah. Terus? Hah? Apa? Wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Nasa'a. Yansa'u. Yunsa'u artinya dikenang, Mas. Kenang perbuatan kebaikannya. Dikenang apa saja yang dia itu melakukan hal-hal yang baik itu dikenang terus. Ya, asar itu pengaruhnya. Peninggalannya. Jadi man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi. Barang siapa yang menginginkan ya agar dibentangkan baginya rezekinya. Artinya apa? Dilapangkan. Lapang, Mas. Rezekinya antum seperti lapangan. Gede, lebar. Wa yunsha'a, yunsa'a lahu fi athari. Dan terus dikenang pengaruhnya, efeknya. Efek dari apa? Rezekinya. Dari usaha-usaha kebaikannya dikenang terus. Falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung ya silaturahim. Contoh menyambung silaturahim dengan apa? Antum itu mendatangi saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu yang sudah lama antum enggak ketemu. Wa an yasila buddi abihi. Untuk menyambung tali cinta kasih sayang dari bapaknya. Bapaknya dulu punya orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia hormati, orang-orang yang dia jaga harga dirinya. Nah itu disambung. Bisa jadi itu temannya bapak-bapak, temannya ibu. Makanya kalau misalnya sekarang antum mendapati orang tua antum sudah sepuh, sudah berusia, tidak lagi muda. Jadi kita tidak katakan sudah usia senja, bukan. Tapi tidak lagi muda. Maka hendaknya apa yang kita lakukan? Kita harus tahu siapa menjadi teman-teman mereka. Teman-teman baik mereka itu siapa? Nah, kita sambung silaturahimnya pada orang-orang yang pernah diperbuat baik oleh bapak kita, oleh ibu kita. Disambung itu bagaimana toh? Maksudnya adalah ketika misalnya seorang orang tua sudah meninggal, ternyata hubungan dia dengan teman-temannya itu masih baik. Ya, contohnya misalnya setiap Jumat orang itu, orang tua itu senantiasa memberi sesuatu kepada orang. Maka sepeninggal orang tua, ya, maka pemberian itu berhenti. Nah, antumlah yang meneruskan kepada orang yang diberi tersebut. Karena sesungguhnya orang yang diberi itu adalah orang yang diperhatikan oleh orang tua antum. Begitu juga ketika misalnya apa? Dalam hal hobi. Ada orang yang hobinya ya, alhamdulillah bapak ibu ana senangnya tenis. Dan ana menginginkan untuk bisa kenal dengan teman-teman bapak ibu itu siapa. Ketika ana bisa tenis bersama mereka, ana sodorkan ini kopi pak. Dan juga mereka mencari kopi ini tuh budi mas, kok pun dangu buatan wonten. Ini contoh. Bahkan sebagian dari mereka ada yang minta untuk di beri ya bimbingan atau juga pertanyaan tentang kaitannya dengan agama, atau bahkan pernah ada yang minta untuk diajari Iqra. Itu juga termasuk apa? Karena dulu ya, sampai sekarang mereka itu adalah teman-teman baik dari orang tua kita. Maka kita pun harus berbuat baik kepada mereka. Ini maksudnya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu menghadiahkan keledai, menghadiahkan bajunya, menghadiahkan imamahnya kepada seorang badui dan mengatakan kana abuhu min astiqai abi. Bapaknya dulu, bapaknya orang ini dulu itu teman bapakku. Sampai segitunya. Makanya sekarang yang sering terjadi kesalahan fatal dari kita sebagai orang tua apa? Kalau ada teman-temannya kita itu mengatakan kepada anak-anak kita apa? Fasilik. Kamu anak kecil, udah masuk ke dalam. Salah. Yang benar adalah kenalkan mereka terlebih dahulu. Sudah salaman kepada teman-teman kita, ini namanya fulan. Sudah selesai, ya kita bimbing mereka untuk ke belakang atau ke kamar. Seperti itu. Jadi bukan kemudian dari awal sudah dicegah. Ini salah. Ini kebiasaan orang-orang tua, abah-abah dulu seperti itu. Kalau ada tamu, rawat, tailok. Gak bagus, anak kecil di sini. Ini bukan tempatnya main, bukan tempatnya untuk ya mengganggu. Ini urusan orang dewasa. Urusan orang dewasa, 18 tahun ke atas. Nah, ini berkaitan dengan apa? Menyambung silaturahim. Silah sendiri dan rahim sendiri. Tapi ketika disambung silaturahim berarti itu kerabat. Dan sekarang anak tanya kepada antum, siapa dari antum sekian yang kenal dengan semua dan pernah mengunjungi semua tempat dari saudara orang tua? Ini pertanyaan ya, gak harus dijawab. Ana belum pernah ke Lampung. Insyaallah ana punya azam ke sana. Bukan untuk nyari kopi ya. Ketemu dengan paman ana. Iya, lanjutnya. Begitu juga seorang suami itu membantu istrinya untuk apa? Menyambung silaturahim dari kedua orang tuanya. Itu juga kebaikan. Jadi antum sebagai seorang suami itu hendaknya membantu istri antum agar dia bisa berbakti kepada orang tuanya dan juga menyambung silaturahim. Paham sampai sini? Ya. Nah, di sini waqad ashkala hada ala ba'dil ulama faqala hada yunafi qawlahu ta'ala idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wala yastaqdimun. Suratul A'raf. Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi'annaka idza wasalta ar-rahima nasa Allahu laka fil athari wa zada umruka fa yuqalu la ishkala fa anta idza istashkal ta ziyadatal umri fastashkil aidan ziyadatar rizqi hatta rizqa fa innahu maktubun fal malaku muwakkalu bil arhami yu'maru bikatbi rizqi wa ajalihi. Jawaban cerdas dari Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Rahman. Ya, setelah adzan. Adzan dulu. Yallah, adzan. Tuk, ada tuk. Ada enggak? Sedikit. Ini antum fokus ya. Ini jawabannya Syekh. Ya. Ini menjadi muskilah bagi sebagian ulama ketika apa? Ada yang mengatakan hada yunafi qaulahu ta'ala, ini tentang hadis dari yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya apa, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah, ya, wa yunsa'a lahu fi rizq fi atharihi falyasil rahimah. Ini hadis ini dianggapnya ini menafikan firman Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengakhirkan suatu waktu, wala yastaqdimun, dan tidak juga mengedepankan, membuat menjadi lebih awal. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annaka, Rasulullah SAW itu mengabarkan, apabila engkau itu wasal tarrahima, engkau itu menyambung silaturahim, nasa'allahu laka fil athari, maka Allah akan menjadikan itu terus-menerus dikenang dalam apa? Peninggalan. Ketika sudah tinggalkan itu terus dikenang terus. Wa zada umruka, dan ya Allah azza wajal zada umroka. Allah azza wajal apa? Zada umroka. Allah menambahkan umurmu. Fa yuqal la iskala, ini tidak ada suatu muskilah, bukan suatu hal yang sulit untuk difahami. Kenapa? Fa anta idza istashkalta ziyadatul umri. Engkau kalau menganggap bahwasanya ini menjadi masalah tentang bertambahnya umur, maksudnya bertambah umur. Kenapa? Kan umur sudah ditentukan. Kok bisa bertambah? Kan ini ajal itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan. Kalau sudah jatahnya mati ya mati kan? Iya enggak? Satu menit saja tidak bisa ditunda. Ya. Maka di sini ini menjadi sulit tentang apa? Tentang bertambahnya umur. Gimana bertambah? Fastashkil aidan ziyadatar rizqi. Maka apa? Anggap susah juga, anggap sulit juga ketika apa? Adanya pertambahan rezeki. Kenapa? Hatta rizqa, bahkan rezeki. Fa innahu maktubun, bahkan rezeki itu sudah ditakdirkan. Rezeki sudah ditakdirkan. Ini rezeki, rezeki sudah ditakdirkan. Ya, hari ini duduk di sana. Berduaan. Fal malaku muwakkalu bil arhami yu'maru bikatbi rizqi wa ajali. Dan malaikat yang ditugasi untuk meniupkan empat perkara ketika 120 hari usia janin itu diperintahkan apa? Bikat birizkihi, untuk menetapkan rizki dari seorang, wa ajalihi, dan ajalnya. Ada empat ya. Tuma apa? Fayunfakhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkan ruh, kemudian dituliskan empat perkara. Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, sakiyun wa sa'idun. Empat. Dituliskan apa? Tentang kadar rezekinya. Kemudian ajalnya, kemudian amalnya, kemudian bahagia celakanya. Itu semua sudah ditulis. Itu semua sudah ditulis. Ya. Kalau itu masih menjadi masalah, ya. Kemudian dikatakan, kaifa qala qa'il, kaifa nuwajjihu haditha Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita menempatkan hadis Nabi SAW tadi? Kok bertambah rezeki, bertambah umur, bagaimana? Kulna al-muradu bihi al-hasu ala silatul rahim. Maksudnya di sini adalah memotivasi untuk apa? Menyambung tali silatul rahim. Wa illa fa innal amra maktubun min qabli an yukhlaqal insan. Ya, kalau tidak maka ya suatu perkara itu telah ditakdirkan sebelum manusia itu diciptakan. Anna hada waslun, bahwasanya ini sudah sambung. Tadi paham enggak? Kalau yang tadi itu jelaskan lebih lanjut lagi tentang hadis. Tentang hadis yang diriatkan Imam Al-Hakim. La yaruddu al-qada' illa bidua, wa la yazidu fil umri ilal bir. Ilal bir. Ini hadisnya satu sama lain saling menjelaskan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Hadisnya baik. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Tapi ala laqalah hadisnya hasan. Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya derajatnya itu hasan. Nah, oleh karena itu artinya di situ umurnya sudah ditetapkan. Sama-sama umur misalnya 100 tahun misalnya. Tapi yang satu 100 tahun itu banyak maksiat, tidak ada barokah. Yang satunya 100 tahun tapi Masya Allah amalnya, barokahnya terus. Nah, ini yang membedakan. Paham gak? Maksud sama halnya Imam Nawawi rahimahullah meninggal tahun berapa? 676. Usia berapa? 40-an mas. 44. 40 tahun sudah meninggal. Seperti bapaknya bapak, kakek anak. Itu juga meninggal muda. Tapi semua rezekinya ya, itu sudah Allah sempurnakan. Karena apa? La yamutul insan illa ba'da istawfa rizquhu. Tidaklah seseorang mati kecuali rezekinya itu sudah Allah sempurnakan. Allah sudah sempurnakan rezekinya. Paham sampai di sini? Sehingga di sini kaitannya, kalau yang tadi, ya, tidak ada yang menolak takdir kecuali dengan doa, maksudnya seseorang itu bisa berdoa pun itu takdir. Itu adalah bagian dari takdir. Sama halnya, antum berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu juga Allah mentakdirkan antum bisa berdoa. Maka takdir apa? Dibantah dengan takdir pula, bukan bimujarad doa. Karena antum itu sesungguhnya kita di sini tidak bisa berdoa kepada Allah aja. Tidak ada satu ibadah pun yang bisa kita lakukan kecuali apa? Allah kehendaki. Paham enggak di sini? Sehingga tadi takdir dibantah dengan takdir. Kemudian tadi wala yazidu fil umri ilal bir, tidak ada yang bisa nambah umur kecuali kebaikan. Maksudnya di sini adalah tentang barokah. Makna barokah subutul khair wa nama'uhu, terus berkembangnya kebaikan dan dia tetap berkembang terus. Ini arti jadi kebarokahan. Nah, maka yang disebutkan di sini insyaallah nanti ini yang ini kita bahas pekan depan dengan pembahasan yang lebih detail dan tambahan kasus-kasus yang ada sekarang ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.